lagi menjelang pilpres ini, maka ada kementerian politik. Ekonomi dan politik penting, tapi di negeri ini keluarga dianggap tidak penting. Apa buktinya? Tidak ada kementerian urusan keluarga. Kementerian ekonomi ada, kementerian politik ada, maka kementerian keluarga nggak ada. Maka setan bergembira di sini. Negeri ini negeri yang paling subur setannya, karena perceraian itu amalan terbaik setan dan tidak ada yang menyelesaikannya. Negara tidak turun tangan. Buktinya apa? Angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun. 2009 yang bercerai 250 ribu pasangan. Tahun 2016 yang bercerai 350.500. Ya, saya belum update lagi data terbaru 2018. Tapi berdasarkan statistik dari BPS di Indonesia, setiap 1 jam sekali ada 40 pasangan yang cerai. Ibu duduk dari jam berapa sini? Ya, jam 4. Berarti udah 40 pasangan cerai barusan. Selama nunggu saya datang, 40 pasangan cerai. Saya kan datang jam 5. Ternyata perceraian ini itu luar biasa besar. Dan dari perceraian itu, maka apa yang terjadi? Anak-anak itulah korbannya. Kenapa anak makin narkoba? Kan gak mungkin mereka menjawab, kenapa kamu pakai narkoba? Habis sistem ekonomi kita masih kapitalis. Enggak. Kenapa sih kamu suka nonton film porno? Kenapa sih kamu ikut terlibat prostitusi online? Ya habis gimana ya, sistem politik kita kan masih demokrasi. Gak mungkin mereka jawab itu. Mereka akan menjawab apa? Ya habis gimana ya, keluarga gue berantakan. Gue punya bapak tetapi yatim, gue punya emak tetapi piatu, gue punya rumah tapi gak punya keluarga. I have house not home. Maka kita dapati bahwa ekses dari kenapa iblis merencanakan kehancuran keluarga dari rusaknya suami dan istri, itu memang salah satu keinginan iblis untuk membuat kerusakan di masyarakat. Akhirnya dari keluarga yang rusak muncullah SDM-SDM yang rusak, yang kelak malah jadi sampah masyarakat, yang bahkan Al-Quran sebut zurriatan di'afan, anak-anak yang lemah. Maka hari ini poin dari materi ini sebenarnya, kenapa pengokohan keluarga itu bermula dari pengokohan hubungan suami istri, di mana suami istri harus sadar bahwa saat mereka merencanakan nikah, mereka harus sadar ada yang tidak suka dengan hubungan kita. Yang pertama ada setan. Karena pasti kalau ibu lagi udah menikah, tiba-tiba mimpi buruk suami nikah lagi, itu memang setan itu. Maka ibu jadi curiga. Karena kadang-kadang ada was-was. Alladhi yuwaswisu fi sudurinas, was-was. Karena begitu, laki-laki semakin tua, konon semakin ganteng. Konon, ya. Ya. Sementara perempuan semakin tua semakin berat, kan gitu ya biasanya. Ya, walaupun berdalih ini bukan badan tapi rindu, kan gitu ya gitu. Kan begitu misalnya, maka biasanya udah mulai curiga. Jangan-jangan tuh iblis. Maka ibu, setiap ibu suami ke kamar mandi, WA-nya lagi nganggur dilihat. Siapa nih ya? Itu kan. Tiba-tiba ada WA sama temannya, "Hey Sai," itu kan, "Sai." Oh, siapa nih, siapa? Padahal dia WA temennya namanya Saiful, kan gitu bang ya. Cuman kan kita langsung curiga, siapa saya ini gitu ya. Sayuti kan bisa juga kan. Nah, itulah kenapa kita harus peka ketika kapal kita mulai karam, jangan sampai karam beneran. Sinyal-sinyal kapal karam itu, rumah tangga karam itu sudah kebaca sebenarnya. Dan kita harus sudah mulai aware. Di sana perbaikannya. Apa saja indikator kapal mulai karam? Ini bisa kita lihat dari di kondisi rumah tangga kita. Yang pertama adalah sudah mulai jarang bersama suami dan istri. Kalau terpisah karena pekerjaan, LDR-an, itu tidak mungkin kita anggap sebagai indikator karena dipaksa terpisah. Tapi kadang tinggal serumah tapi nafsi-nafsi. Ya. Kenapa? Karena ketika sudah mulai jarang bersama, ada yang telah hilang dalam rumah tangga itu, namanya al-mawaddah. Al-mawaddah, mawaddah itu kalau diterjemahkan itu berakar kata dari kata al-wudda. Wudda itu para ulama mengartikan cinta yang membuat seseorang selalu ingin mendekat, selalu ingin nempel, itu wudda. Dalam surat Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa amilu sholihati saj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda, wudda itu diberikan oleh Allah. Nah, wudda itu buahnya mawaddah. Mawaddah itu cinta yang membuat seorang pengen nempel. Maka suami istri kalau masih mawaddah, itu istri lagi di dapur dipepetin terus, kena minyak nih, kena minyak, kamu tuh nakal. Itu mawaddah. Lewat depan rumah, lewat depan kita nih, suami lagi gini, suami bilang, gitu. Mas nakut. Pernah? Masih mawaddah. Kalau masih begitu, tandanya masih mawaddah. Karena kecenderungan pengen bersentuhan fisik. Ya, silakan dicek, itu mawaddah. Ibu lagi naik bis atau naik kereta, tiba-tiba ya suami atau istri tadi, istri bersandar di bawah suami, kalau di bawah jalan kan dilarang, kalau di bawah suami itu mawaddah. Ah ya, mawaddah. Kondangan, jalan bersama gandengan tangan, meskipun udah pengantin veteran, gitu, pernikahan sudah 40 tahun, tapi masih gandengan tangan, itu ciri mawaddah. Mawaddah itulah yang sebenarnya ekses dari yang namanya cinta itu. Pengennya nempel. Ketika ada gandengan tangan, ini bukan mau show off sama jomblo, bukan. Ya kita aja gandengan, situ enggak, bukan. Karena rumus mawaddah adalah, bukan bersamamu aku tenang, bukan. Tanpamu aku tak nyaman. Makanya kalau seseorang yang udah terbiasa, dia bersama bergandengan, tiba-tiba ya istri atau suami meninggal, dia habis itu bingung, enggak punya gandengan. Akhirnya dia pakai tongkat, kan gitu ya. Supaya ada megang. Maka suami istri mawaddah itu kecenderungannya nempel, berdekatan. Tidur pun maaf ya, bersentuhan fisik, beradu pipi, berpelukan. Itu yang benar. Ya, kalau tidur sama istri itu begitu, bersentuhan, berpelukan. Kalau tidur pisah-pisahan itu tidur anak kos-kosan. Ya, sering saya sampaikan, makanya kenapa kalau istri lagi belanja, suami gandeng, kok ini antara mawaddah dan biar enggak keliaran kemana-mana. Kayak itu beda ya. Perpaduan antara romantis dan ekonomis kalau itu kan. Sengaja digandeng biar langsung ke parkiran gitu ya. Sayang, romantis iya, langsung jalan. Mengamankan isi dompet ya. Karena kalau enggak digandeng bahaya ya. Karena perempuan begitu. Niat dari rumah beli rinso, pulang bawa TV LG, ini bahaya. Bahaya, Bang. Makanya sengaja kan. Nah, poinnya adalah ketika sudah mulai jarang bersama, itu mawaddah sudah hilang. Maaf, suami berasa duda, istri berasa janda. Datang kondangan, kok suamimu enggak diajak? Dia capek. Gak bisa nemenin, oke. Sekali, dua kali, tiga kali, begitu, warning. Arisan keluarga, istri gak mau ikut, suami aja. Suami, istrimu mana? Dia ini banyak urusan dia di rumah ini. Warning. Ketika sudah mulai jarang bersama, sinyal alarm kapal mulai karam. Ya. Baik. Yang kedua, ciri kapal mulai karam adalah mudah tersinggung atau emosional atas hal yang bisa jadi sepele. Kenapa? Karena kadang konflik yang sering muncul itu kadang-kadang menyisakan luka sayatan di hati dan itu kita tidak sembuhkan, hanya kita lupakan. Sebagian besar kita kan kalau ada masalah, lupain aja dah, biarin dah, ntar juga hilang kok dua tidur. Tapi lukanya terus ada, makanya ketika ada kepicu sedikit, sensi. Ya, sensitif. Makanya ada beberapa hal yang kadang-kadang akhirnya bisa jadi pemicu, padahal biasa. Padahal biasa. Ya, misalnya ketika mau beli mobil aja, suami ngomong, dek, besok kayak aku mau beli mobil. Kalau merek Sienta gimana? Sienta itu mantan kamu kan Sienta kan? Loh kok ngomong mantan? Iya, Sinta itu mantan kamu. Sengaja milih Sinta kan? Yang karena pengen nama mantan kan? Ya Allah, apa hubungannya? Terus gue bilang, Sinia mantan gue, Sinia gitu lagi. Ada aja, selalu diumum itu tuh, sensi. Ngomong apa, selalu melipirnya kemana-mana. Setelah aku timbang-timbang, kenapa ngomong timbangan? Lah Allah, siapa ngomong timbang tuh kamu ngomong timbang? Kamu nyindir berat aku, kan gitu, ya Allah. Kalau dalam kondisi sudah mulai sering tersinggung, gampang marah, ujung-ujungnya, aduh diam aja deh. Diam aja daripada dibahas. Maka ini warning kedua. Kapal mulai karam ketika komunikasi itu buntu karena masing-masing gampang tersinggung. Omongan apa aja dibelokin ke urusan yang kita tuh masih menyimpan. Kamu gak suka sama ibuku ya? Apa hubungannya? Kamu bilang begini. Lah enggak. Kenapa kamu? Enggak. Karena dibelokin aja. Tersinggungnya itu karena emang ada luka yang gak selesai dan itu karena kita membiarkan. Kedua. Silakan checklist. Yang ketiga. Kapal mulai karam. Ciri yang ketiga adalah konflik yang terus berulang. Ya. Konflik yang terus berulang hakikatnya maksudnya gini, konflik itu biasa dalam rumah tangga. Pasti rumah tangga Rasul juga ada konflik. Ustadz sehebat-hebatnya, seininya pasti ada konflik sama istrinya. Saya pasti. Tapi konflik yang berulang dari awal nikah sampai 20 tahun pernikahan itu bahaya. Tandanya tidak ada ruang penyelesaian. Rasulullah SAW, konflik iya. Tapi lihat, ketika Rasulullah sudah selesai, tidak muncul dibahas lagi. Rasulullah misalnya konflik yang paling fatal itu ketika Aisyah difitnah atas fitnah yang menuduh dia berselingkuh dengan sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Itu Rasulullah pun tidak bisa membelanya karena tidak ada perintah Allah, kan karena Rasul juga tidak mengetahui, tidak ada yang namanya petunjuk dari Allah. Sehingga fitnah sudah menyebar, Rasulullah itu pun cuma bisa diam aja, bingung. Rasulullah mengabaikan Aisyah dan Aisyah jadi enggak nyaman di rumahnya sampai izin kalau gitu aku pulang ke rumah ayahku, ke Abu Bakar, dibiarkan sama Rasul. Nangislah yang namanya Aisyah. Nah, ketika turun dan itu akhirnya diselesaikan ketika turun ayat Allah. Yang namanya surat An-Nur untuk mensucikan Aisyah dari fitnah kaum kufar. Setelah perintah tersebut, Rasulullah pun mendapatkan penjelasan, mereka berdamai. Berikutnya, tahun-tahun berikutnya tidak pernah Rasul mengulang-ulang dan mengatakan, kamu ingat gak 2 tahun lalu? Kamu ingat gak? Gak ada. Konflik yang terus berulang itu adalah indikasi bahwa kita gak punya mekanisme penyelesaian. Dari awal nikah sampai itu masih ngomongin tentang ekonomi aja. Kamu tuh gaji kamu itu aja terus. Ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya ribut. Ribut lagi, tunggu waktunya aja, kantong jiwanya pecah, jeger. 3. Yang keempat, indikator kapal mulai karam ketika hilang rasa cinta. Tiba-tiba gak berdesir lagi tuh kalau sama dia. Minimal rasa cinta itu ditunjukkan dengan caring, peduli. Udah gak bertanya lagi, udah makan apa belum, udah gak dipikirin lagi. Dia sedih atau nangis, bodo amat. Bahkan yang paling fatal kalau gak punya cemburu. Kalau misalnya gak peduli, itu belum seberapa parah dibandingkan gak cemburu. Karena kalau udah gak cemburu, itu cinta yang batas terakhir ada cinta adalah cemburu. Makanya seseorang itu dianggap tidak mencintai agamanya kalau tidak ada cemburu. Situ gak membela gak masalah. Dalam pengertian, mungkin kita gak berani gitu. Tapi gak cemburu agamanya itu dihina, itu udah gak ada agama di dalam diri dia. Begitu juga, kalau kita sampai gak cemburu ketika pasangan kita berduaan, dijemput sama teman SMA-nya lawan jenisnya, dia berduaan, lama diginta biasa aja. Tidak ada perasaan biasa. Itu tandanya sudah hilang cinta. Maka itu juga yang indikator yang keempat. Yang kelima, mau sampai berapa? Saya bisa sebutin banyak karena pengalaman nanganinnya. Lima. Yang kelima, indikator rusaknya hubungan atau kapal mulai karam ketika sudah mulai jarang berhubungan intim. Maaf nih, ada anak-anak kita. Saya bahasakan dengan tidak begitu vulgar ya. Intinya paham. Tidak lagi berhubungan. Dalam beberapa kali konseling, saya nanganin konseling setiap bulannya khusus perceraian 50 kasus rata-rata. Setiap bulan. Padahal saya konselor anak awal mulanya, sekarang jadi konselor pasutri lebih banyak. Sekarang nanganin masalah anak itu paling dalam sebulan itu paling 10 atau 15 lah. Yang paling banyak berapa bulan ini dari mulai bulan Agustus yang lalu sampai sekarang itu rata-rata perceraian. Dan saya punya standar pertanyaan yang ingin memberitahu sehatnya sebuah hubungan. Maaf saya harus sampaikan ini. Udah berapa lama gak berhubungan? Kalau dia bilang, istri atau suami bilang, semalam baru, oh ya, masih sehat hubungannya. Masih sehat. Karena masih ada keinginan. Kalau dia bilang, udah sebulan paling, udah dua bulan males ya, itu udah gak sehat. Terutama bagi laki-laki. Karena laki-laki, kalau tidak itu, maka bahaya. Peluangnya dua. Kemungkinan dia punya wanita lain, baik yang sah yaitu poligami atau yang tidak sah yaitu selingkuhan. Yang kedua yang fatal, dia punya lelaki lain. Kenapa ketawa? Benar. Siapa bilang? Saya nanganin loh kasus yang kayak gini. Enggak kedetek punya selingkuhan perempuan, selingkuhannya cowok. Bukan gay, biseksual. Maka kita tangani ini. Makanya sering saya bilang, indikator yang kelima ini juga jangan disepelekan. Kok dia gak pernah minta ya? Kok dia gak pernah ngajak ya? Itu. Yang kelima. Masih mau lagi? Yang keenam. Mulai mendambakan pihak lain. Dalam imajinasi. Kalau sudah yang keenam ini, yang paling berat itu adalah kalau sudah mulai proses kebaikan, itu orang kebaikan pasangan itu, misalnya saya membantu proses islah. Dalam proses islah itu biasanya rusaknya itu adalah si pasangan yang satu akan selalu mencibir karena dibandingkan dengan dambaan dia. Misalnya suami mencoba mesra gitu ya. Ya, dia bilang apa misalnya, dia mencoba kirim puisi. Puisinya gak usah panjang-panjang, singkat doang. Saya sudah ku transfer 200 juta. Puisinya singkat kan, singkat, dalam, ngejelep. Ya. Bapak pernah bikin puisi ini? Pantes. Sekali-sekali bikin, Pak. Bikin. Jadi, bikin puisi, pasti kalau istri bilang, alah gitu doang. Si dia tuh lebih lagi, gitu. Bayangannya adalah si dia. Istri mencoba perbaiki diri, mencoba melayani, masak yang baik. Alah. Suami mengatakan, si dia makasakan lebih enak. Ini yang keenam ini agak berat saya tangani, makanya dalam proses konseling saya biasanya face to face tuh. Dan saya bisa membuat orang kepergok sampai akhirnya menjawab, iya ada pihak lain. Terutama wanita. Saya kasih tahu ya Pak ya. Jika wanita menggugat cerai suaminya, maaf saya harus bongkar nih rahasianya. Ibu-ibu, saya ngomong ini, saya punya segudang fakta dan ibu boleh beradu argumentasi. Jika wanita menggugat cerai suaminya, tanda ada pihak ketiga di belakangnya. Karena hakikat yang wanita tidak berani menggugat cerai. Kecuali ada yang mendukungnya. Yang mendukung itu bisa jadi pertama orang tuanya, teman-temannya, teman satu kelompoknya nih, teman grupnya yang bilang alah suami kayak gitu tuh. Akhirnya dia bilang mendapat dukungan. Atau maaf bisa jadi lelaki lain, teman SMA-nya kah atau apa. Maka dalam banyak hal, saya kalau face to face, ketika itu saya bilang, siapa yang mendukung ibu? Dia akan bersumpah, demi Allah Ustaz, ini dari hati nurani saya sudah istiqorah sebagainya, siapa? Siapa? Itu. Dia masih enggak, akhirnya teman saya Ustaz. Siapa temannya? Laki perempuan. Kepergok juga. Kenapa? Karena saya berapa kali nanganin itu, wanita kalau sudah berani gugat cerai, pasti ada di belakangnya. Kenapa saya sampaikan ini? Biar bapak kalau digugat cerai, ada yang gugat cerai istrinya, cari pihak belakangnya, itu yang bapak dekati. Kalau pihak belakangnya adalah ibu bapaknya, berarti ibu bapaknya dibayain. Kenapa? Karena dia itu tergantung ibu bapaknya. Kalau kakaknya mengatakan, orang kayak gitu kamu ini kan, kakak ipar yang deketin. Bang, selama ini saya salah apa sama apa. Kenapa abang kok gitu banget, abang dukung dan sebagainya. Bayi-bayiin. Artinya gini, ini kalau mau proses Islam. Oke. Si laki-laki beda. Ya. Artinya apa? Kalau udah ada pihak lain ini, memang repotnya di situ. Dan proses Islam susah. Karena orang lain itu akan menjadi penghambat. Tahu enggak, hasil konseling saya aja itu dilaporin sama mereka. Dilaporin ke ininya. Saya itu taunya dari mana? Jadi suatu hari ada seorang ibu menggugat cerai. Terus dia enggak mau ini. Terus setiap konseling saya itu dilaporin dari mana? Suaminya ngecek. Jadi dia ada punya grup WA khusus. Satu teman, 5 orang. Itu yang dia teman gengnya. Yang itu cuma bahas itu. Tadi Ustaz Beni ngomong apa? Dia bilang gini gitu. Suami gini, mantap aja terus. Pokoknya jangan dengerin Ustaz Beni. Itu sampai segitunya. Jadi akhirnya di capture sama suaminya. Oh kan? Ketahuan emang. Ada. Pihak lain itu gak mesti namanya selingkuh. Pihak lain itu dia punya dukungan. Makanya kenapa saya kalau dalam ibu-ibu kalau mau konseling sama saya. Kan biasanya ingin cari dukungan. Saya boleh gak Ustaz menggugat dan sebagainya. Ibu gak dapat dari saya. Karena saya harus meminta pihak suami harus duduk bersama sama saya. Karena saya gak tahu masalahnya apa. Kalau dengerin dari ibu doang, saya akan berpihak sama ibu. Udah dengerin doang. Tep, sudah berapa? Tambah satu lagi ya. Yang ketujuh. Indikator kapal mulai karam juga jika sudah saling membuka aib di wilayah publik. Saling membuka aib. Terutama di era medsos sekarang. Era medsos ini, yang paling berat itu adalah kalau sudah saling membuka aib. Di antara 7 indikator ini, yang nomor 7 ini yang saya rasakan berat dan saya biasanya gagal. Saya katakan jujur, saya gagal. Kenapa? Saya nangani salah satu selebgram yang cerai. Kalau saya sebut pasti kenal, tapi dia cerai. Akhirnya dengan pendekatan saya mau berdamai. Tapi pihak keluarga gak terima. Karena sudah terlanjur aibnya dibuka di medsos. Keluarga bapaknya bilang, gak enak aja. Dulu caci maki kita, dia bikin conference press bilang kayak gitu. Gak mau. Si pihak ini, ya itu yang berat. Lu nikah lagi sama dia, bukan anak gue. Pihak sana juga kekeh. Kalau dia mau datang dulu gue, cium kaki gue. Itu. Besan kurang ajar, maunya dicium kakinya kata gitu. Itu yang berat tuh di situ. Ini udah akur, udah mau gitu maksudnya. Wah itu saya pernah nanganin, akhirnya saya bilang, waduh kalau udah kayak gini emang berat. Karena itulah kenapa dalam Islam kalau kita ribut tahan diri supaya jangan sampai keluar. Makanya dalam surat An-Nisa 35 itu adabnya kok ribut fil madoji di dalam kamar aja. Bahasa dalam kamar adalah jangan diumbar ke publik. Inilah di instastorynya diceritain. Di IG-nya diupload ini, aduh bahaya banget. Maka biasanya dalam proses kursus saya bilang cerita kemana aja. Punya ini, aduh kalau udah cerita saya bilang berat nih. Keluarga tahu gak? Tahu. Terus gimana keluarga ini? Tahu, aduh berat lagi. Saya bantu tapi berat nih. 7 indikator ini. Saling buka aib itu kan kadang-kadang kita ceritakan di Facebook ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh. Apa tuh suami kok gini-gini. Walaupun kadang-kadang enggak nyebut nama suami, tapi curhatannya itu tentang perilaku suami, hati-hati. Enggak nyebutin, misalnya kadang-kadang ibu-ibu berimajinasi, laki-laki apakah yang tega membiarkan istrinya kelaparan tiap malam? Jangankan kasih nasi Indomie juga kagak. Cerita gitu. itu orang lain kan ngelihat, orang lain lihat kalau dia berteman dengan keluarganya suami, keluarga suami bilang, ini maksudnya si dia nih yang diomongin nih, ini bener-bener deh, bikin malu aja, ngapain sih masalah dapur diceritain segini, tuh tersinggung. Akhirnya diobrolin di keluarga, kalau keluarga itu kuat urusan itunya, oh bahaya, berat banget. Ada keluarga yang gak peduli, itu sakit hatinya tinggi. Ada yang sampai bilang gak mau, pokoknya kalaupun dia balik lagi nikah sama dia, kita gak akui sebagai keluarga. Itu karena ada pamannya, ada ininya, aduh berat. Sekali lagi yang 7 poin itu yang berat. Yang ketujuh maksudnya. Tapi ya, 7 poin itu, kita sampai jam 6 aja ya. Udah. Nanti dia tanya jawab. Terus kalau udah terjadi gimana Ustaz? 7 ini ada. Kalau masih 2-3, ya oke. Ini 7-7-nya ada. Mulai dari udah gak bersama, hubungan, dan sebagainya. Terus apa yang pertama terjadi? Yang pertama, prinsip dasar pertama, jangan putus asa melakukan perbaikan. Itu dulu. Karena memang setan ingin kita putus asa. Setan ingin mengatakan kepada kita lewat telinga kita, udah gak mungkin dipertahanin juga. Udah parah, udah mendingan lu selamatin diri. Udah cari yang lain, udah gak mungkin juga lu bersama. Itu memang kerjaan setan. Mimpilah kita. Maka itu yang diinginkan. Prinsipnya adalah perbaiki dulu. Islah. Dalam surat Al-A'raf ayat berapa? 117. Inna Allah la yudiyu ajral muslihin. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan orang yang melakukan perbaikan. Jangan langsung give up. Saya sudah melakukan ini, jangan give up. Islah dulu, perbaiki dulu. Perbaiki apa dari yang 7 itu? Prioritas dulu, mana yang mau diperbaiki? Dari 7 itu, apa yang harus diperbaiki? Pertama, hubungan intim. Karena hubungan intim itu memicu hormon kebutuhan namanya dopamin dan endorfin. Dari 7 itu, perbaiki. Gitu. Kalau ada 7 itu, yang 5, yang 5 atau 4 itu ya, 5 ya. 5 itu jaga. Perbaiki, jangan putus asa. Jadilah khususnya Pak, saya ngomong buat Bapak, jadilah laki tangguh. Jangan laki yang lemah. Tahu lah laki yang lemah? Laki yang lemah yang mudah mengucapkan cerai. Kenapa hak talak ada di suami? Agar istri tidak semudah itu mengucapkan talak. Karena kalau istri diberikan hak talak, baperannya langsung cerai, Pak. Suami ngelangin tupperware, cerai. Tupperware yang kelihatan aja kamu abaikan, apalagi ikatan cinta kita, pret. Kenapa? Karena memang itu. Kita harus, kenapa hak talak laki-laki? Makanya yang saya kuatin laki-lakinya. Laki-lakilah yang mencoba untuk perbaiki itu. Makanya tahan. Suami, istri walaupun bilang, ceraikan aku. Sabar. Dia bilang, kita yang punya hak itu. Dia walaupun ngomong itu, dia tetap gak itu. Kita, tahan lisan. Tahan lisan, kuatkan ya Allah. Di sini berat nih, setan menggodaku. Setan merusak. Setan ingin aku keluar kalimat, jatuh talak untuk kamu. Itu langsung, tahan. Makanya pertama kali, kalau sedang konflik, belajar dari Ali dengan Fatimah. Yang pertama adalah, tinggalkan istri di rumah kita. Kenapa? Rumah tempat terbaik istri. Makanya kalau udah lagi konflik, jangan suami kekeh di rumah. Karena membuat istri akhirnya lebih mau keluar. Lebih baik kita yang keluar. Ali suatu hari konflik dengan Fatimah. Maka Rasulullah mendatangi rumah Fatimah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fena, Aina ibnu Amik, di mana anak pamanku, yaitu sepupunya yang namanya Ali. Kata Fatimah, antara aku dan Ali ada sesuatu. Maksudnya masalah. Dan Ali meninggalkanku. Dia keluar. Fakhoroja, dia keluar. Maka Rasulullah memanggil salah satu sahabat, cari di mana Ali. Dan di sini pelajaran kedua. Pertama, suami yang rela keluar dulu, walaupun itu rumah suami. Kenapa? Karena supaya kita gak ribut, supaya biarkan istri dalam. Sehingga gak boleh tuh ketika lagi ribut, istrinya yang keluarkan. Itu bahaya. Karena kalau istri sudah keluar, pihak ketiga muncul situ. Sini, kamu sini aja. Ya, suami keluar. Suami keluarnya kemana? Ali keluarnya ke masjid. Di Masjid Nabawi dia tidur. Maka setiap kita kalau ada masalah, larinya jangan ke pub. Jangan ke diskotik. Diskotik banyak setannya. Setan yang 80 juta sekali coblos ada. Itu bahaya. Akhirnya rusak. Makanya ke masjid. Di masjid kita dijaga. Jadi pertama jangan putus asa. Jadilah laki yang kuat. Laki yang kuat itu yang berpikirnya memperbaiki. Seorang wanita juga memperbaiki. Yang kedua adalah pahami dulu esensi dari pernikahan. Apa sih esensi pernikahan? Nikah itu untuk apa? Hah? Ibadah. Ibadah itu, karena kalau nikah untuk ibadah, maka pahamilah dua. Yang pertama adalah, jika senang disyukuri, jika susah disabari. Namanya juga ibadah. Senang, syukur, susah, sabar. Makanya fase ketika kita konflik, fase ketika Allah menagih ibadah namanya sabar. Aku lagi diibadahi namanya sabar nih. Lagi ibadah namanya sabar. Kemarin syukur, maka sering saya bilang, pernikahan itu kalau niatnya ibadah, kita akan tahu bahwa selama ibadah itu kondisinya selalu berubah, tapi ibadah juga. Mungkin zikir kita di malam pertama, alhamdulillah. Zikir kita di malam kedua, masya Allah. Zikir kita di malam ketiga, subhanallah. Zikir di malam empat, la haula wala quwata illa billah. Malam kelima, astagfirullah. Malam keenam, innalillah. Malam ketujuh, astagfirullah lagi. Hamdalahnya kapan? Mungkin sampai mati gitu terus. Kalau enggak astagfirullah, innalillah, astagfirullah, innalillah. Itu juga sabar. Itu juga ibadah maksudnya. Itulah yang latar belakangi kenapa Nuh tidak menceraikan istrinya. Padahal istrinya kafir. Alasan apa yang paling kuat untuk menceraikan pasangan? Kafir. Sah aja. Tapi Nuh enggak tuh. Lut, istrinya apa? Pendukung LGBT. Asia, suaminya siapa? Firaun, seburuk-buruknya makhluk. Tapi kan kita tahu, gak pernah ada catatan sejarah Asia menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat. Didampingi Hormat Paris dan kawan-kawan, kan? Nabi Zakaria, istrinya mandul dan tua. Tapi lihat doanya, tak pernah satupun Zakaria berdoa, ya Allah carikan aku daun muda yang seksi, pengganti istriku, 2019 ganti istri. Dia tidak. Dia bersabar, doanya tidak seperti itu. Maka inilah yang berikutnya, kembalikan esensi ibadah. Dan kalau kita lemah, maka bayangkanlah surga sebagai balasannya, itulah pintu surga kita. Seperti doanya Nabi, Asiyah ketika menghadapi Fir'aun. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Itu. Jadi, itu yang namanya ibadah. Dan kita dari ibadah itu kita akan menghadapi yang namanya perbaikan. Jangan terus merasa lelah memperbaiki. Ya. Kalau anak zaman now ini memang beratnya adalah generasi kita kan generasi yang dilatih untuk flight ya, bukan fight. Berdasarkan riset dari Profesor Gregory Slayton waktu saya ikut workshopnya di Singapura, generasi gadget ini kan generasi yang terlatih untuk flight. Dari mana? Karena mereka terlatih dari gadget yang mereka miliki, mereka menjadi raja. Raja di gadget ini karena mereka punya tombol yang menentukan nasib orang. Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow. Saya posting sesuatu, ada yang komen, nyinyir sama postingan saya, block. Apa lo? Saya masuk grup WA misalnya, ada yang di grup WA itu nyebelin postingannya unfaedah, left. Kemudian ada yang posting di timeline yang kita gak suka, unfriend. Pola ini ternyata masuk ke pola generasi kita dan menyelesaikan masalah, gak suka sama pasangan, cerai. Itulah kenapa latihlah kita untuk memperbaiki, fight. Makanya dari kalau dari sisi ilmu pengasuhan, kenapa anak-anak itu kalau punya barang rusak, latih memperbaiki dulu. Urusan nanti gagal ya udah, tapi memperbaiki itu penting. Abi legonya rusak, beli yang baru. Coba lihat, masih bisa. Bisa tuh, Ben, bisa kan? Oh, yang baru ini dulu pakai, ya. Belajar memperbaiki, jangan langsung buang. Itu karakter. Kenapa saya tuh selalu menyimpan handphone? Ini handphone jadul saya. Saya berapa kali sampein, sampai enggak saya ganti. Ini udah pecah LCD-nya, layarnya, mereknya udah enggak ada, bunyinya udah enggak jelas gitu ya. Saya tuh setiap punya handphone ini, selalu deh istri saya tuh ngelihat, ya Allah Bi, handphone kayak gini masih aja pertahanin. Saya bilang, kamu enggak tahu filosofinya. Handphone yang rusak aja aku pertahankan, apalagi kamu. Iyalah, ini modus di akhir bulan. Poinnya adalah belajar perbaiki. Setelah itu, jangan putus asa, terus perbaiki. Ingat surga dengan ibadah. Yang keempat adalah, pahamilah asas kenapa rusak. Kenapa rumah tangga itu karam? Kenapa kira-kira? Tadi kan indikatornya, kenapa kira-kira? Berdasarkan riset dari Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama, faktor penyebab perceraian yang pertama komunikasi, yang kedua ekonomi, yang ketiga pil atau will, yang keempat adalah urusan ranjang, yang kelima campur tangan mertua dan sebagainya. Lima riset ini saya bantah. Memang ini riset, tapi ada hadis yang ingin membantah riset ini. Agar kita tahu bahwa bukan karena komunikasi penyebab perceraian. Karena kalau komunikasi penyebab perceraian, mungkin para sahabat Rasul udah cerai. Karena jarang komunikasi. Ibrahim ketemu istrinya setahun sekali dan gak pernah komunikasi karena dia gak bisa cek IG-nya Hajar. Hajar kan gak mungkin Insta story lagi di pasir ringannya gitu. Dari mana Ibrahim tahu? Gak ada tuh cerai. Para nabi salafus soleh pulangnya berapa tahun sekali, ada yang pulang 30 tahun sekali, istrinya gak cerai. Gak mungkin cerai, padahal dari sisi fikih sah seorang wanita tinggalkan suaminya kalau 4,5 tahun gak ada kabar, langsung menikah tanpa harus ya menunggu kalimat talak. Tapi istrinya Ummu Rabi'ah tidak menggugat cerai. 30 tahun suaminya enggak pulang-pulang. Enggak pernah komunikasi, enggak ada kabar. Yang kedua ekonomi. Apakah naik ekonomi? Enggak. Para sahabat diuji dengan namanya kelaparan, khususnya amul munqata'ah, tahun pemboikotan, enggak ada akses makanan apa-apa enggak ada. Sampai cuman ngasih nafkah, cuman bekas kurma kering. Kurma kering yang gak ada, cuman segelas air. Gak ada mereka tuh. Tapi di masa tahun pemboikotan, gak ada satupun istri yang bercerai. Minggu gak cerai. Lantas apa penyebab perceraian? Di sini asasnya yang harus kita... Rasulullah memberi kabar kepada kita supaya kita langsung sadar di sini yang kita perbaiki. Rasul memulai hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Shahih Targhib. Rasul bermulai dengan sumpah dulu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Rasul memulai dengan sumpah hadis, tandanya ini hadis sangat penting untuk dipahami dan perhatikan. Makanya Rasul memulai dengan sumpah. Demi Allah tuh. Jarang-jarang Rasul mulai hadis dengan sumpah. Ma tawadda itsnani fa furriqa bainahuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, kemudian berpisah, kemudian bercerai, kemudian enggak akur, kemudian enggak kompak. Kemudian saling memblok medsos masing-masing misalnya. Dulunya akrab, mesra, manggilnya ai beb, ya, ayam bebek. Ya, begitu cerai nyet kan gitu ya. Ai beb nyet gitu ya. Itu metamorfosis luar biasa dari ayam bebek ke monyet gitu ya. Tidaklah dua insan yang saling mencintai kemudian berpisah illa bidzambin yukhdisuhu ahaduma, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Berarti kalau meniru hadis ini, apa penyebab utama perceraian? Ada dosa di antara kita yang Allah tak ampuni. Terus apa yang kita lakukan? Lu yang dosa, bukan. Belajar dari Adam dan Hawa. Adam Hawa mesra surga. Awalnya nih, the best couple. Kemudian yang berdosa, yang siapa yang makan buah terlarang? Adam. Adam ya salah makan. Dosanya salah makan. Maka Allah keluarkan mereka dari surga. Kalau keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Ini keluarnya terpisah. Adam di India, Hawa di Arafah. Di Jazirah Arab, satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka terpisah selama 40 tahun. Rumah tangga mereka karam 40 tahun. Kemudian mereka bisa bersatu lagi karena mereka menginsafi doa bersama-sama. Hawa enggak bilang gini, ente yang dosa, kita mah mohon ampun. Mereka membaca doa bersama-sama. Rabbana zolamna anfusana. Adam di India ngomong ini, Hawa di Arafah ngomong itu. Sama. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna. Padahal yang makan buat terlarang siapa? Adam. Tapi Hawa enggak. Itu membuat Allah murka. Makanya kalau suatu hari konflik rumah tangga muncul, yang istighfar itu bukan yang berburu ini gara-gara kamu tuh. Kamunya sih itunya, bukan. Sama-sama ya bang. Kalau ingin perbaiki, Rabbana zolamna, itu dulu. Dosa. Makanya sering saya bilang, dosa yang harus kita perbaiki, terutama terkait dengan salah makannya kita. Seperti Nabi Adam dan Hawa. Salah makan apa? Periksa sumber rizki. Siapa yang masih terbiasa dengan hal yang haram, sumber makanan yang haram, itu penghancur rumah tangga. Maaf, maaf, saya langsung tembak, tapi jangan tersinggung. Yang masih melihara kartu kredit, hati-hati, bukan yang ngancem. Hati-hati, saya bilang hati-hati itu maksudnya, kalau udah terpaksa banget, ya mungkin belum bisa ninggalin, jangan sampai telat bayarnya, akhirnya kena riba. Lebih baik amannya gak usah pakai. Kalau saya mau keras, saya bilang, keluarin bu. Tapi mungkin ada yang masih, ya udah. Tapi kalau udah ngeliat gelagat-gelagat rumah tangga ini, periksanya jangan, nih komunikasiku sama dia, bukan. Apa ya yang menyebabkan rumah tangga ini tiba-tiba jadi gak berkah. Oh iya ya. Ada harta kita yang gak ini. Itu karena Adam dan Hawa sumber rizkinya itu. Makanannya terlarang. Karena itulah kenapa dosa itu penghancur keberkahan. Karena memang rumah tangga yang Allah selamatkan, rumah tangga yang memiliki kunci namanya al-barokah. Waktu dulu para pengantin baru nikah, di zaman Arab Jahiliyah, sesuai dengan hadis Imam Ahmad dari Aqil bin Abi Thalib, Kalau ada pengantin baru nikah, biasanya setiap tamu undangan mendoakan dengan kalimat birrifa iwal banin. Semoga langgeng dan banyak anak ya. Sering kita dengar doa ini enggak? Sering. Semoga rukun, langgeng, banyak anak ya. Ini doa kaum jahiliyah. Hukumnya haram Ustaz? Enggak haram. Sebagai orang makruh. Makanya waktu Aqil bin Abi Thalib berdoa ini dia langsung larang, la taf'alu dzalik. Jangan ngomong gitu. Loh, kata tamunya, terus kami harus ngomong apa? Qul barakallahu lakum wa baraka alaikum. Katakan keberkahan atasmu dan atas orang sekitarmu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Karena itulah yang diajarkan Rasul kepada kami. Maka awal nikah itu Rasul ngajarin esensi pernikahan itu barokah. Ketika barokah itu hilang, barokah itu dicabut, maka muncullah masalah. Karena barokah itu maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau kebaikan bertambah, lihat surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan yang banyak. Gelas ini kalau misalnya, maaf ya, ini kalau misalnya keruh, supaya bening tuangin air yang banyak. Tuangin. Lama-lama yang tadi keruh jadi bening. Begitulah rumah tangga, cara mengusir keburukan yang menyebabkan kapal karam, banyak berkahnya. Ketika keberkahan itu dicabut, rumah tangga itu bak tanah kosong. Tanah kosong itu apa yang terjadi? Tanah kosong enggak digarap, muncul rumput ilalang. Ya. Rumput ilalang itu pada dasarnya enggak masalah, tapi gara-gara rumput ilalang muncul ular, kecoa, kalajengking, tikus, hewan yang menjijikkan. Maka rumah tangga yang dicabut keberkahan itu muncul rumput ilalang dan disitulah awal mula bencana datang. Ya. Sehingga kalau kita menghadapi situasi rumah tangga konflik, jangan teknisnya dulu. Wah, harus datengin psikolog. Enggak. Rumah tangga kita enggak berkah nih. Apa yang pertama kali diperiksa? Mulai dari kebiasaan-kebiasaan. Dicabutnya keberkahan mulai dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang pertama adalah suka bangun kesiangan. Sampai saat subuhnya bablas. Rasulullah mendoakan umatnya yang rajin bangun pagi dan tidak tidur di waktu subuh. Doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya siapa yang rajin bangun pagi dan tidak tidur lagi, diberkahi hidupnya. Diberkahi, Bu. Biasain bangun pagi. Dan jangan tidur lagi, apapun alasannya, kecuali sakit. Dan itu sakitnya, saya sakit Ustaz, sakit hati. Sebel banget. Bukan, sakit yang memang membuat kita, aduh, gak kuat untuk bangun, silakan. Tapi jangan dibiasain, kalau dibiasain penghancur keberkahan tuh. Terutama ibu-ibu yang mungkin semalam mungkin banyak tugas melayani suami, tapi akhirnya tidur lagi. Kan bahaya itu. Saya sering bilang, wanita yang rajin bangun pagi ibarat bidadari. Tapi kalau tidur lagi, bidadari gagal audisi. Hati-hati tuh. Jangan biasa tidur. Makanya saya selalu cek ini, bangun jam berapa? Ada security datang saya. Saya persingkat nih, karena waktunya ya. Dia datang nangis gitu. Ustaz, saya digugat cerai sama istri saya. Ustaz, tolong saya, Ustaz. Saya baru kali ini ngeliat security cengeng. Saya tanya kenapa digugat cerai. Saya itu dianggap keras kepala, enggak romantis. Saya itu udah belajar memperbaiki diri, Ustaz. Benar, saya cinta banget istri saya, Ustaz. Tolong saya, Ustaz. Setelah saya digugat cerai, istri saya kan ngekos. Saya enggak tahu di mana. Itu istri saya itu enggak mau negur saya lagi. Saya tuh tahu salah saya di mana. Makanya saya nonton video Ustaz di YouTube. Terus saya ikuti kajian-kajian Ustaz yang lain yang berkaitan rumah tangga. Saya mencoba seperti istri saya romantis. Suatu hari saya kirim WA puisi, malah dibalas apa? JJ. Lu kan bayangin. Saya bilang Mang Situ enggak pernah buat puisi, bikin puisinya JJ orang kan gitu kan. Itu maksudnya gitu, Ustaz. Terus saya tanya gini, kerjanya apa, Pak? Saya security, Ustaz, di sebuah perusahaan. Oh. Bangunnya jam berapa? Dia pura-pura enggak dengar. Apa, Ustaz? Bangunnya jam berapa? Saya kan security, Ustaz. Kadang saya ditugasin tuh sampai jam 3, jam 4. Iya, bangunnya jam berapa? Saya bilang. Dia pengen berapologi dengan malam itu. Kadang jam 8, Ustaz. Kadang jam 9. Salat subuh enggak? Ya, kadang sholat, Ustaz. Sholat apaan? Jam 8, sholat duha pakai kunut, saya bilang. Dia diem aja. Gimana, Ustaz? Mau enggak istri situ balik? Tanpa perlu bikin puisi macam-macamnya. Ya maulah Ustaz. Mau, serius, serius. Mau jalanin terapi dari saya enggak? Tentu Ustaz. Apa Ustaz terapinya? Terapinya agak berat nih. Apa Ustaz? Mulai besok bangun sebelum subuh. Kemudian berangkat ke masjid. Sholat. Ingat laki soleh sholat di masjid. Laki soleha sholat di rumah. Laki soleh apa soleha? Soleh Ustaz, ya. Masjid. Setelah subuh, jangan tidur lagi. Punya handphonenya mana? Saya bilang. Cari aplikasi di Play Store, Al-Ma'thurat. Baca. Nih, saya liatin. Nih, boleh download yang ini. Baca. Baca, kalau bisa sampai syuruk. Kalau gak bisa, boleh isi dengan aktivitas lain, tapi jangan tidur. Kalau udah ngantuk banget, setelah syuruk boleh. Setelah syuruk. Setelah udah matahari udah terbit. Karena malaikat datang ke rumah membagikan keberkahan dari Allah lagi waktu subuh. Siap gak? Itu doang Ustadz? Iya, siap. Gitu deh. Berapa lama Ustadz? 40 hari. Gak boleh putus. Kalau putus, ulang dari awal. Sanggup gak? Saya usahain Ustadz ya. Serius? Serius. Mulai besok laporan ke saya. Gak usah mikirin ria. Gak usah mikirin. Yang penting WA aja. Kalau sukses, sukses. Gagal, gagal. Jujur, jujuran. Mau dibantu gak? Siap Ustadz. Besok hari pertama laporan sukses. Hari kedua sukses. Hari ketiga gagal. Saya tanya kenapa gagal? Saya kan nginep rumah teman saya, Ustaz. Kemudian diajak nonton Liga Inggris. Kebetulan klub saya yang main. Sampai jam 2 gitu. Tidur bablas. Selama proses ini, jangan nginep dulu. Mau enggak? Ini kan pentingan mana bola sama ini? Istri saya, Ustaz. Oke. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi, iya. Ini bakal ulang terus nih, saya bilang nih. Siap enggak? Siap, Ustaz. Jangan nginep dulu, iya gitu. Tahan 40 hari doang, saya bilang. Siap, hari pertama alhamdulillah. Hari kedua, tiga, sampai hari ketujuh alhamdulillah istrinya pulang. Karena bajunya ada yang ketinggalan. Belum selesai, gak semudah itu Ferguson. Ya. Akhirnya istrinya pulang, karena mau ganti baju lah. Sinilah suami yang ngebujuk. Kita rujuk dong. Istrinya kekeh, enggak. Hari Selasa ketemuan di pengadilan. Surat udah nyampe ke kamu kan, sidang pertama. Ya tapi emang gak bisa kita selesai. Gak mau, aku capek. Aku sudah udah bulat pokoknya mau minta pisah sama kamu. Ayolah, gak mau. Akhirnya sidang pertama ketemulah mereka. Hakim minta ada mediasi, masing-masing disuruh memikir kembali. Si istri kekeh, mau cerai. Si suami mencoba untuk berargumen ingin rujuk karena pertimbangan gini-gini, walaupun mereka belum punya anak ya, karena baru menikah setahun. Terus akhirnya si suami bilang, saya sih pasrah aja Pak Hakim, saya udah memperbaiki diri. Terus dia ngomong gini di pengadilan, padahal saya tuh udah konsul sama Ustadz Bendri dan saya udah dikasih apa pokoknya amalan-amalan deh supaya rumah tangganya utuh. Si istrinya langsung nyeletuk, kamu konsul sama siapa? Om Ustadz Bendri. Nah istrinya ini rutin ikut kajian saya di daerah Mampang ya. Terus dia bilang, serius kamu Om Ustadz Bendri? Iya. Boleh minta nomor ustaz gak? Kasih nomor ustaz. Akhirnya pengadilan bilang ditunda skorsing. Kalau gak salah 2 minggu atau 3 minggu lagi ketemu, minta saksi-saksi gitu ya. Ya pokoknya mau diputuskan. Nah setelah minta skorsing itu, si wanita ini dapat nomor saya, nelpon berkali-kali. Cuman gak saya angkat sampai 19 kali. Karena saya kalau ada nelpon gak pakai pembukaan dulu, WA, aduh SMS, saya ngerinya itu tukang kredit kan gitu ya. Makanya saya gak, maksudnya tukang kredit itu kan banyak nawarin, Pak, kan gitu, males lah. Ya, makanya gak saya angkat-angkat gitu. Sampai jam 9 malam masih nelpon. Masa iya tukang kredit jam 9 malam nelpon gitu ya. Tapi saya punya kebiasaan, kalau ada orang nelpon di atas jam 9 malam, wajib saya angkat. Karena saya berasumsi ini darurat. Biasanya kalau ada jam 9 orang nelpon, berarti dia butuh banget bantuan saya. Makanya saya angkat. Begitu saya angkat, langsung dia bilang, maafin Ustadz ganggu waktu Ustadz. Oh iya, iya, ada apa, ada apa. Gini Ustadz, Ustadz, saya di sebelah namanya. Saya jamaah Ustadz di pengajian ini. Ustadz tahu ini gak? Ya, itu suami saya. Oh iya, iya, iya. Hari ini kami sidang pertama Ustadz. Dan kami udah di apa udah ketemu Pak Hakim. Pak Ustadz boleh saya nanya? Ya, apa? Apa hukumnya istri apa hukumnya menjilat ludah sendiri ini kata dia. Saya karena malam dan saya enggak terlalu serius, saya jawabnya gini, "Oh, boleh kok. Saya malah sering jilat ludah saya sebelum." Saya enggak ngeh kan maksudnya apa gitu kan. Maaf Ustaz, bukan ini. Saya mencoba bercanda, dia juga enggak ketawa, enggak. Dia langsung bilang, bukan Ustaz, maksud saya punya keputusan bulat tuh bercerai. Tapi enggak, entah kenapa saya tiba-tiba berubah hari ini. Maksudnya, agak ragu gitu Ustaz. Kalau saya tiba-tiba menarik cerai, hukumnya apa Ustaz? Baguslah saya bilang. Bagus itu. Tapi gimana Ustaz? Saya udah kadung banyak nangis sama bapak ibu saya. Gimana Ustaz? Ntar saya dibilang, kamu kenapa elet ya? Digituin. Ya udah istikharah aja. Emang boleh Ustaz, saya sebelum ini udah istikharah, ya udah istikharah lagi, enggak apa-apa, bismillah. Kalau memang ini terbaik, Allah pilihkan gitu. Emang saya tanya, emang kenapa tiba-tiba berubah? Jujur Ustaz, waktu suami saya bilang saya dia katanya konsul sama Ustaz, saya sudah merasa bahwa suami saya serius memperbaiki diri. Karena selama ini janji-janji doang. Janji-janji tapi enggak pernah terbukti. Saya pengen janji itu dia datang langsung minta dibina, minta dibantu. Kalau ini kan kemarin-kemarin saya terus gitu. Yang kedua, saya pulang 2 hari yang lalu ke rumah. Dan saya emang ngerasa suasana rumah entah kenapa adem aja tuh. Saya ada yang merasa beda gitu. Makanya saya tiba-tiba kepikiran. Saya janjian zolim sama suami. Pernikahan kami kan baru setahun, apa-apa gitu. Kok udah ini gitu. Jadi gimana Ustaz? Ya udah istiqoroh. Alhamdulillah istiqoroh dia. Saya langsung buru-buru hubungi si suami. Saya bilang istri antum, wah makin semangat deh. Saya bilang kencengin lagi ibadahnya, tambah sedekah, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu. Alhamdulillah sehingga saya di hari ke-21 apalagi hari ke-22 itu si wanita mencabut gugatan cerainya di pengadilan agama setempat. Dan saya bilang sama si laki-laki, kamu masih punya utang sama Allah, jangan sampai Allah cabut itu. Yaitu kamu buru-buru untuk melunasinya. Maka dia sampai sekarang alhamdulillah dikenal sebagai orang yang sangat aktif ibadahnya, terutama subuhnya tak pernah ketinggalan. Baik ya, ini poin yang selama ini sering disebelahkan. Saya ingin kita memahami setiap masalah rumah tangga itu bermula bukan dari sekedar urusan teknis, dari urusan yang kita anggap sepele, yaitu namanya al-barokah. Sebab yang membuat hati kita dan pasangan itu terikat bukan kita sebenarnya, Allah. Tahu dari mana? Allah sendiri yang bilang dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa alafa baina qulubihim, dialah Allah menyatukan hati mereka. Allah tantang kita nih, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu menginfakkan apa-apa di muka bumi untuk menyatukan hati orang, enggak bakal bisa. Tantang, silakan kata Allah. Kumpulkan semua ahli parenting, ahli komunikasi, harta untuk menyatukan hati dua orang yang saya pisahkan, enggak bisa. Walakin Allah ala fabinam, tetapi Allah menyatukan hati. Maka sering saya bilang, kalau kita punya masalah yang terkait dengan hak Allah, pikirkan dulu hak Allah. Dalam yang eksesnya ke rumah tangga. Kenapa saya sampaikan gini? Saya kasih gambaran lagi supaya memahami. Suatu hari ada suami istri, konsul sama saya. Maaf, suaminya selingkuh dan berzina berkali-kali. Suatu zina yang kepergok, dia berjanji gak akan lakukan itu. Please janji aku siap bikin surat perjanjian. Pokoknya kalau lakukan ini kamu berhak cerai aku. Akhirnya istrinya bersedia. Di hari berikutnya berzina lagi dia. Dia sampai mohon-mohon, istrinya enggak terima. Kamu kan udah berjanji ya, tapi aku khilaf, please beri aku kesempatan. Bikin perjanjian, kalau gitu kamu boleh ambil hartaku dan sebagainya. Bikin perjanjian sampai ada hitam di atas putihnya, benar. Ternyata lagi-lagi dia berzina. Nah akhirnya istrinya udah gak tahan, akhirnya dia minta gue gak cerai, si suaminya baru hubungi saya. Waktu ketemu saya, maaf, suaminya bilang gini, Ustadz bantu saya, Ustadz saya gak pengen rumah tangga saya karam, saya kasih nama anak saya Ustadz. Saya pengen istri saya itu menerima saya, bujuk istri saya Ustadz, nanti saya kasih Ustadz apa maunya gitu. Saya bilang gini. Satu yang antum harus pahami dalam urusan ini, jangan mikirin hak istri. Antum sadar gak, antum dosanya gede sama Allah. Kasarnya gini, yang penting Allah sayang dulu sama antum. Sekarang ini antum mikirin istri baik, tapi Allah murka. Rumah tangga apa yang mau dibangun di atas kemurkaan Allah? Maksud Ustaz, gak usah mikirin istri. Mau cerai apa enggak, bodo amat. Yang penting Allah ampuni antum. Karena antum berzina berkali-kali. Kalau dalam syariat Islam, antum sendiri rajam. Makanya udah, sekarang pikir yang penting Allah sayang dulu, Allah cinta sama antum, Allah mengampuni dosa antum. Kalau Allah sudah ampuni, walaupun maaf, jomblo, walaupun cerai, bahagia. Karena Allah sudah mengampuni. Nah, kesalahan mendasar kita berumah tangga adalah kita lebih mikirin hak ini, padahal ada hak Allah. Yang penting Allah ampuni dulu dosa kita. Ya, ini kenapa saya jadi emosi gini ya? Ini karena belum minum ya, Pak. Enggak ada yang nawarin sini tadi. Belum minum dulu ya. Baik, saya pikir itu saja karena waktu menjelang maghrib. Saya enggak tahu kalau ada yang mau ditanyakan maksimal satu aja. Ibu-ibu kalau satu nanya tiga. Percaya deh, biasanya satu enggak cukup. Jadi satu aja ya. Kalau enggak apa-apa, lain waktu kita lanjutkan lagi. Saya kan rutin di sini tiap Selasa, pekan pertama. Ya nanti Selasa jadi bahasnya. Ya. Taib, ada mau nanya? Alhamdulillah nggak ada. Ini serius nih, nggak ada mau nanya. Nggak ada. Alhamdulillah. Bapak. Bapak. Ya, Bapak. Oke deh, karena Bapak kan jarang ketemu saya ya. Oh, Ibu nanti nanya pas lagi gajian rutinnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya ingin nanyain aja Ustaz. Tadi di awal kan Ustadz sudah menyampaikan bahwa dalam pemerintahan kita untuk masalah keluarga ini nggak ada ya, kayak ekonomi ada, pertahanan politik ada. Nah, apakah dari Ustadz-Ustadz atau dari ini sudah menyampaikan ke perwakilan rakyat bahwa emang penting banget untuk mengenai masalah keluarga ini. Dalam artian dengan harapan bahwa pemerintah juga setelah ada permohonan mungkin bisa menggantikan, apakah pernah ada enggak gitu usulan untuk ada lembaga seperti itu? Terima kasih. Iya, saya berapa kali dari mulai tahun 2004 saya dulu diminta bincang di depan Komisi 8 waktu itu isunya sih isu tentang penyebaran HIV dan AIDS. Tapi memang urusan berkaitan itu memang terkait dengan kebijakan politik, Pak. Permintaan berganti, maka menterinya berganti, tergantung arahnya sebenarnya. Nah, saya nggak tahu, memang kesadaran ini mau nggak mau memang dikampanyekan. Ya, saya sudah nitipkan pesan ini ke beberapa tokoh, ya pastinya ada yang menanggapinya. Setahu saya ada beberapa yang menanggapinya dan nanti akan berupaya untuk ya menjadikan ini sebagai peluang. Karena saya juga ceramah di Setnek, Sekretariat Negara, di Wapres. Saya sindir-sindir gitu. Tapi memang kan ini nanti keputusan tentang kementerian itu gak semudah itu kata di mereka. Artinya ada pertimbangan politiknya, pertimbangan ininya. Makanya disisipilah itu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya bilang justru banyak yang terjadi di rumah tangga itu laki-lakinya menzolimi. Kenapa perempuan yang berdayakan? Laki-laki yang KDRT, perempuan diberdayakan. Kan gak nyambung, saya bilang. Ya, nah itulah kenapa poin seperti ini ya, memang ya doain aja lah ya, di masa berikutnya tahun ini akan ada kebijakan yang bagus lah untuk negeri kita ini. Taip ya, terima kasih. Jazakumullahu katsir. Izinkan saya untuk pamit, saya membersamai istri saya Istri saya nunggu di mobil tadi mau masuk. Tadi nemenin saya soalnya hari ini habis nginep semalam, jadi belum sempat pulang, jadi minta disupirin sama istri. Taib ya, mungkin saya mencari masjid terdekat, tidak di sini sholatnya. Mudah-mudahan waktu bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.